Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Maha suci Allah, segala puji baginya dan dialah yang maha besar yang mempertemukan kita kembali di hari ini, hari Kamis tanggal 28 Mei 2009 atau bertepatan pada tanggal 3 Jumadil Akhir 1430 Hijriah. Tentunya di dalam acara yang selalu kita nantikan setiap Kamis pagi, yaitu Tele Dakwah. Apa kabar Anda pemirsa pada pagi hari ini? Kami berharap Anda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan tidak lupa kami berdoa dari sini bagi saudara-saudara kita yang saat ini sedang terbaring sakit. Mudah-mudahan Allah segera mengangkat penyakit tersebut. Amin ya Rabbal Alamin. Dan sebagaimana biasa pemirsa, pada pagi hari ini masih bersama saya Rahmaji Asmuri, didampingi oleh rekan saya Lisfi Revina. Apa kabar Mbak Ivi? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Alhamdulillah sehat-sehat Mas Haji. Kita hari ini agak berbeda karena memasuki Grand Final ya. Iya, atas beberapa episode sebelumnya. Ada 9 kan? 9 peserta yang telah terpilih dan mereka merupakan peserta terbaik di tiap episodenya ya Mas Haji. Dan bersama kita juga telah hadir dua orang dewan hakim nanti yang akan menilai dan memberikan evaluasi apa saja materi yang dai-dai yang sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Siapa saja Mbak Evi? Ada Bapak Dr. K.I. Haji Ahzami Samiun Jazuli dan Bapak Dr. Ahmad Lutfi Fatullah MA. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah. Senang ya kalau senang, iya betul sekali. Dan pemirsa, tema kita pada pagi hari ini adalah cinta kepada tanah air. Seperti yang pada pekan lalu sudah diinformasikan bahwa tema kita pada pagi hari ini adalah cinta kepada tanah air. Dan karena ini merupakan sesi final, siapa saja Mbak Evi yang akan kita undang pada kesempatan pagi hari ini untuk bergabung bersama kita? Ada Bapak Nur Rohman dari Serang, Banten, dan Bapak Holik dari Bondowoso, Dr. Randa Siti Kamila, MPDI, kemudian ada Ibu Aas Siti Soleha. Nah ini yang kedua. Ini ada Bapak Holik. Pak Holik nih ya. Bapak M. Holik dari Bondowoso ya. Iya. Ya. Kemudian ada Ibu Aas Siti Kamila. Ya. Ini merupakan peserta dari Banjarmasin ya tadi. Ini pemenang tanggal 9 April ya. Oh iya. Ibu Aas Siti Soleha ya. Iya. Iya. Kemudian ada Bapak Abdul Rozak. Baik, Pak Abdul Rozak dari Garut, Jawa Barat. Ini beliau adalah pemenang atau pembaca terbaik pada 23 April. Kemudian adik kita nih, Ahmad Wahyu Dimyati Sahal dari Tangerang, dari Banten. Kemudian berikutnya Kastori dari Tegal. Ini pemenang tanggal 7 Mei. Kemudian Pak Mardianto. Nah ini dia Pak Mardianto dari Ciputat, Tangerang, pemenang tanggal 14 Mei. Dan yang terakhir yang mungkin fotonya belum kelihatan di sini ya, Ibu Nur Hayati dari Tangerang. Beliau adalah pemenang tanggal 21 Mei yang lalu. Berarti fotonya belum muncul, itu berarti belum dikirimkan kepada kita. Iya, mungkin lupa ya Mas Haji. Mungkin lupa. Mudah-mudahan beliau sudah siap ya. Mudah-mudahan beliau sudah siap. Nanti kita yang menghubungi masalahnya gitu ya. Iya, betul sekali. Tapi yang paling penting, teleponnya jangan dipakai. Iya, karena kalau dipakai, harus standby terus. Harus standby Dan yang perlu diperhatikan adalah karena ini sisi grand final atas 9 episode sebelumnya, jangan, mereka tidak perlu menghubungi kita, tapi yang paling penting teleponnya standbykan dan kita yang telepon gitu ya. Kalau bisa jangan dipakai ya, jangan teleponnya dipakai. Karena sayang sekali sudah menang pada episode yang lalu, kalau teleponnya dipakai kita menghubungi tidak bisa. Iya betul sekali Mas Haji. Baik, kayaknya sekarang kita sudah memasuki waktu subuh untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya yang sehari ini masuk pada pukul 4 lebih 30 menit. Dan kita akan kembali nanti setelah kita mendengarkan azan subuh dan beberapa pariwara yang mengikutinya. Dan kami akan kembali, tetaplah bersama. Ya, terima kasih. kasih masih bersama kami tentunya di acara Tele Dakwah. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini kita telah sampai pada acara final Tele Dakwah. Dan kami berharap para peserta yang sudah terpilih yang terbaik di tiap episodenya, ada 9 orang, mudah-mudahan sudah menyiapkan segala materinya yang akan disampaikan nanti. Dan tema kita pada pagi hari ini adalah cinta kepada tanah air. Dan kami berharap semoga para peserta di rumah yang akan melakukan final di Tele Dakwah ini, para da'i dan da'iyah, sudah menyiapkan segala sesuatunya untuk menyampaikan materi. Dan mudah-mudahan segala yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan mohon untuk diperhatikan juga waktunya dalam menyampaikan acara final Tele Dakwah ini. Ya, di sini juga ada 2 orang Dewan Hakim ya Mas Aji, yang akan menilai para da'i dan da'iyah nantinya. Ada Bapak Dr. Kiai Haji Ahzami Samiun Zazuli dan Bapak Dr. Ahmad Lutfi Fatullah MA. Betul. Iya. Dan mungkin yang perlu diperhatikan adalah countdown waktu, iya, ya, hitungan sekali. Waktu yang dilihat ini merupakan sesuatu hal yang penting karena merupakan salah satu unsur penilaian juga. Kita mungkin hari ini tidak ada pembekalan, iya, karena ini adalah finalis, iya, insya Allah semua sudah dibekali awalnya, iya, gitu ya. Dan perlu kita informasikan nomor telepon bagi yang ingin bergabung sila. Oh ya, tidak dong. Tidak, ya, kita yang menghubungi. Lupa, jadi dan, pemirsa di rumah standby ya di depan, iya, teleponnya, dan, karena kami akan menghubungi. Betul, dan bagi para pemirsa yang lain yang kebetulan tidak kita hubungi, tidak perlu khawatir, ya, masih ada kesempatan insya Allah di pekan Allah, depan kita, ya, undang untuk bisa ikut di acara, ya, kita. Betul sekali. Dan sekali lagi perlu kita ingatkan bahwa tema kita pada pagi hari ini adalah tentang cinta kepada tanah, kepada tanah air. Menurut Mas Aji, cinta kepada tanah air itu seperti apa ya? Ada nggak sih parameter khusus untuk mengukur seberapa besar cinta kita kepada tanah air? Yang jelas, kita pernah mendengar, nanti kita tanya ke Ustaz, oh, iya, apakah ini hadis atau ungkapan saja? Nah, itu dia. Kumbul wapani minal iman katanya, ya, gitu ya. Cinta tanah air merupakan bagian dari iman. Iya. Kita akan tanyakan nanti. Iya. Nggak berani saya bilang hadis. Iya, gitu ya. Ya, artinya banyak, Mbak. Ketika cinta kepada tanah air itu, contoh misalkan, kita akan pemilu sebentar lagi. Ya. Dengan mencoblos insya Allah merupakan bagian dari cinta, amin, tanah air. Ya, kalau orang gak mencoblos saya pikir bukan cinta tanah air tuh. Belum tentu juga. Baik, ya, kita menantikan hubungan yang pertama mungkin dengan Pak Nur Rahman. Beliau adalah Serang dari Banten, Banten ya, ya, pemenang tanggal 26 Maret 2009. Kemudian nanti kita juga akan menghubungi Pak Muhammad Kholik dari Bondowoso. Beliau adalah pemenang pada tanggal 2 April 2009. Kemudian Ibu Dr. Anda Hajah Siti Kamila MPD ya, Master Pendidikan nih, ya, dari Banjarmasin tanggal 9 April 2009. Kemudian yang keempat adalah Ibu A.A. Siti Soleha dari Jakarta. Beliau adalah pemenang tanggal 16 April. Kemudian yang kelima, Mbak? Yang kelima ada Bapak Abdul Rozak dari Garut, Jawa Barat. Wah, jauh sekali Mas Haji ya. Dan baik, ini merupakan pemenang pada tanggal 23 April 2009. Baik, Mbak. Ya. Di ujung telepon kita sudah tersambung, oh, dengan, ya, Pak Kholik dulu yang pertama dari, oke, Bondowoso. Baik. Assalamualaikum, ya, Pak Kholik. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Pak Kholik? Alhamdulillah, sehat ya Pak Kholik ya. Passwordnya dulu Pak Kholik. Baik Pak Kholik. Pak Kholik, tema kita pada pagi hari adalah tentang cinta kepada tanah air. Namun tolong perhatikan waktu yang tersedia, hanya 3 menit. Jangan sampai kelebihan dan jangan sampai upayakan kekurangan juga, ya, gitu ya. Pak Kholik sudah siap? Ya, sudah siap. Oke, silakan Pak, kita bisa mulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العظيم والصلاة والسلام على رسول الكريم أما بعد para pemirsa TVRI yang berbahagia, sebagai warga negara kita mempunyai tanggung jawab untuk menjaga dan mematuhi undang-undang negara, karena suatu negara tidak akan dapat mempertahankan keberadaannya kalau kita tidak mampu mempertahankan dari segala ancaman yang datang dari luar maupun dari dalam. Sesuai dengan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu khudhu hidharakum salatan aw infiru jami'a, hai orang-orang yang beriman, bersiap-siaplah kamu, berangkat kelompok-kelompok, berangkat bersama-sama serentak. 64 tahun kita merdeka. Segala kebijakan pembangunan telah dilaksanakan untuk kemajuan bangsa. Namun satu hal yang masih kita tetap jaga adalah persatuan dan kesatuan manusia. Sesuai dengan sabda Nabi, al-mu'minu lil-mu'mini. Rawahu Muslim. Di samping itu, pertahanan dan keamanan kita kedepankan. Karena merupakan dalam kelangsungan hidup dan tegaknya satu negara. Sesuai dengan firman-Nya, "Inna billahi alladziina yuqatilu wa la ta'tadu wa la yusbitu." Perangilah di jalan orang yang berbicara, tapi janganlah kamu melanggar batas. Sesungguhnya Allah dalam ayat lain kan imtiru qitan qala amqum wa amqum fi sabilillah pergi perang dan berjalan di jalan itu lebih baik bagi muslim. Oleh karena itu, hendaknya setiap warga negara dapat mengikuti bela negara merakit terhadap di bidang ekonomi, sehingga dengan demikian jadi oleh mereka ada maaf. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Sayang sekali ya Mas Aji ya. Terputus-putus rupanya memakai handphone ya. Kelihatannya begitu. Namun untuk itu kita himbau bagi para dai-dai ya, nanti yang kita hubungi kalau bisa sih memberikan nomor telepon teks lain ya, jangan handphone. Khawatir kualitas suara yang tidak terlalu jernih di kita, dianjuri bingung nanti menilainya ya, gitu. Karena ya ungkapannya tidak jelas. Tidak jelas. Baik, sepertinya sudah ada penelpon lagi ya, Mas Aji. Ya. Ada Ibu Dr. Anda Haja Siti Kamila, MPDI. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik-baik saja. Sudah siap Ibu? Insyaallah. Passwordnya Ibu terlebih dahulu. Ya, baik. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dewan Hakim, pemirsa TVRI rahimakumullah. Negara Indonesia yang melingkar bagaikan zamrud di khatulistiwa ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar yang telah dicurahkan kepada kita. Oleh karena itu, kita sebagai bangsa Indonesia, apalagi sebagai umat Islam, wajib bersyukur kepadanya. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, La in syakartum la azidannakum, wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Artinya, jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkariku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Rasa syukur kepada Allah berbentuk cinta kepada anugerahnya, yaitu negara kita Indonesia, yang dapat diukur sejauh mana kecintaan kita terhadapnya. Sesuai dengan ungkapan peribahasa Arab, Hubbul Watan Minal Iman, cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Sebagai cinta kepada negara dapat kita wujudkan dalam bentuk yang pertama, sikap iman dan takwa kepada Allah. Bila dalam suatu negara yang warganya beriman, bertakwa dan berbudi luhur, insya Allah tercapailah kemajuan, kemakmuran, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sesuai dengan janji Allah dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 96 yang berbunyi, Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard al-ayah. Yang artinya, jika sekiranya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka barakah dari langit dan bumi. Kemudian yang kedua, Hendaknya kita bina persatuan dan kesatuan umat yang dapat melahirkan kekuatan yang besar dan kesempatan untuk membangun negara. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang berbunyi, Al-mu'minu lil-mu'mini kalbunyan yajutu ba'duhum ba'dah. Artinya, orang-orang mukmin yang satu dengan mukmin yang lain seperti sebuah bangunan yang kokoh yang menguatkan sebagian akan sebagian yang lain. Dan yang ketiga, kita ikut serta mensukseskan pembangunan nasional, yaitu bekerja keras meningkatkan kemampuan dan keterampilan serta memanfaatkannya sesuai dengan program pembangunan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Hajah Siti Kamila MPDI, terima kasih telah berpartisipasi. Dan pemirsa, perlu kami ingatkan sekali lagi, kalau bisa telepon yang diberikan adalah telepon fix line, biar kualitas suara yang muncul lebih bagus. Dan yang kedua, jangan terkesan membaca ya, karena kita menangkapnya ini terkesannya membaca ya, betul, sayang sekali tidak ada aksentuasi, intonasi, ya, penekanan. Baik. Padahal ini sudah final. Iya, padahal sekarang sudah final. Yang ketiga sudah tercambung di ujung telepon sana, finalis Pak Nur Rahman dari Serang Banten. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nur Rahman, apa kabar Pak? Alhamdulillah. Sehat ya Pak ya? Baik. Passwordnya dulu Pak Nur Rahman. Apa? Passwordnya Bapak. Balighu'anni. Passwordnya Pak. Balighu'anni. Walau ayah. Baik Pak, terima kasih Pak. Langsung saja tema kita pada pagi hari ini adalah tentang cinta kepada tanah air Pak. Waktunya 3 menit, mohon diperhatikan sekali, jangan sampai terlewat. Silakan Pak, kita bisa mulai dari sekarang. Halo. Bapak adalah dulu apa namanya, pemenang tele dakwah pada tanggal 26 Maret 2009. Iya. Betul. Oke. Nur Rahman ya. Betul. Iya, betul. Ah, ya udah kalau gitu Pak, sekarang kita sisi final, Pak. Sisi final. Nur Rahman ya, adanya di Jakarta Utara. Oh, begitu. Baik. Iya, Pak, kalau di begitu. Masjid Al-Hidayah. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Oke, okay, ya, terima kasih banyak. Ini mungkin orang tuanya kali ya. Iya, mungkin ya Mas. Sedangkan Pak Nur Rahman saat ini posisinya lagi di Jakarta Utara. Hmm. Sayang sekali ya Mas Haji, ya, ini sudah pindah. Sayang sekali karena sudah pindah. Padahal nomor telepon yang diberikan kepada kita nomor telepon rumah kelihatannya. Iya, betul ya, sekali. Oke, okay, tak masalah lah. Tidak masalah. Masih ada finalis yang lain ya. Masih ada finalis yang lain. Baik, kita masih menantikan sambungan berikutnya, Mbak Ivy. Iya. Kita ingatkan sekali lagi ya, jangan sampai terkesan membaca kita mendengarnya. Iya, betul sekali. Karena kalau terkesan membaca ya datar-datar saja gitu. Iya. Sayang sekali padahal tema yang disampaikan sangat bagus. Coba kalau diambil poin-poinnya ya, Mbak. Iya. Seperti yang tadi telah disampaikan oleh Ibu Dr. Anda Hajah Siti Kamila dari Banjarmasin, bahwa salah satu cara untuk mencintai tanah air adalah sikap iman dan takwa. Kemudian ada bina persatuan dan kesatuan umat. Oh, jangan sampai berpecah belah. Iya, ya, betul sekali Mas. Baik. Baik. Ya. Nampaknya sudah tersambung lagi. Iya. Ya. Ibu Aas Siti Soleha dari Jakarta. Assalamualaikum. Iya, Ibu. Passwordnya dulu, Ibu. Oh, alhamdulillah. Sehat kabarnya, Ibu, pagi ini? Alhamdulillah sehat. Oke, okay, baik Bu, tema kita pada sisi final ini adalah tentang cinta kepada tanah air. Tolong perhatikan waktunya, jangan sampai terlewat. Kita bisa mulai dari sekarang. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amin. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, tanah air biasanya menjadi kebanggaan setiap orang. Sampai-sampai ada ungkapan hubbul watan minal iman, yang artinya mencintai tanah air sebagian dari iman. Banyak sekali orang menyebutnya sebagai hadis, padahal kedudukan hadis ini adalah la afla lahu atau tidak ada asal usulnya. Maka banyak di kalangan ulama seperti Syekh Albani, Imam As-Sakhrawi dan lain-lain menyatakan bahwa hadis ini adalah hadis maudhu atau palsu. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kendati demikian, tidak ada salahnya mukmin yang baik untuk senantiasa mengabdi kepada tanah airnya dengan potensi yang dimilikinya selama tidak bertentangan dengan agama. Yaitu antara lain dengan cara satu beriman dan bertakwa. Dengan keimanan dan ketakwaan yang dimiliki penduduk negeri, maka Allah akan mendatangkan keberkahan dari langit. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatim minas samaa'i wal ardh. Artinya, jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Cara yang kedua adalah dengan cara bersyukur kepada Allah. Apresiasi cinta tanah air bisa kita tuangkan dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Saba ayat 15, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kulu min rizqi rabbikum waskurulah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Makanlah olehmu dari rizki yang dianugerahkan Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik dan Tuhanmu adalah Tuhan yang maha pengampun. Pemirsa TVRI yang berbahagia, rasa syukur cara kita untuk keterangan air adalah dengan cara menjaga persatuan bersama umat. Apresiasi ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW dari Ibnu Abbas, fa innahu man faraqal jama'ata shibr famata famaikatun jahiliyah. Karena siapa memisahkan diri dari jamaah walaupun hanya sejengkal tanah lalu ia mati, maka matinya sama dengan mati jahiliyah. Alhamdulillah min dalik, hadis ini hadis riwayat Muslim. Semoga bermanfaat dan kita selalu cinta tanah air. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Aas Siti Soleha dari Jakarta. Dan alhamdulillah tepat waktu ya Mas Aji. Dan cukup jelas ya cara penyampaiannya. Intinya yang paling penting adalah beriman dan bertakwa, bersyukur kepada dan Allah, jangan bercerai-berai gitu ya. Betul tiga sekali. Hal tadi yang sesuatu yang esensi yang penting yang bisa kita tangkap. Mudah-mudahan ini bisa memaknai keberadaan hari-hari akhir kita ini yang yang nampaknya sudah mulai agak-agak sedikit pengen berpisah gitu. Aduh, ya. Jangan deh. Jangan sampai terjadi gitu ya. Betul sekali Mas. Baik, yang berikutnya kita masih menantikan para finalis yang lain. Tim kita, teman-teman kita masih mencoba menghubungi Pak Abdul Razak dari Garut. Nah, ini kelihatannya adik kita nih yang nomor 6, Mbak Lisi. Siapa nih? Adik Ahmad Wahyu Dimyati Sahal. Iya. Oke. Okay. Assalamualaikum. Apa kabar, Adik? Alhamdulillah baik. Passwordnya, Dek? Alhamdulillah, silakan Adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wala salam taruh kiblat ala ahli ad amma ta'af al-muhumun arat tasyafi kemudian imam alhamdulillah berjumpa kali datang hubungan sekabat air simpan setan adalah kata kuat kuat seorang siap bangsa karena simpan setan air akan tendang sampai yang dari pertama akan berorong saat anak-anak bangsa belajar dan menunggu maju yang merasa garis karena ay yang menunggu pun garis untuk kita kesehatan cakup dunia aneh tahun karena orang ilmu panik dan ala imam Allah akhir berdiri menurut Allah. Lailatul Qadar. Untuk apa mengikuti apa suara adik kau? Kini kita kesatuan yang dengan satu bangun satu untuk kita saya tidak saya yang tidak terputus-putus. Tidak terlalu jelas kita mengatakan. Yeah, yeah. Tapi yang jelas Dewan Juri insya Allah sudah memberikan penilaian. Mm-mm. Dan kita berharap seperti yang lain tetap bersemangat gitu ya. Yeah, betul sekali. Di ujung telepon sudah tersambung Pak Mardiantoro dari Ciputat, Tangerang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Anto? Alhamdulillah. Sehat ya pagi ini Pak ya? Insya Allah alhamdulillah. Maksudnya dulu Pak Anto. Balik wani walau aja. Baik Pak Anto. Waktu kita 3 menit seperti biasa Pak Anto. Ya. Tema kita pada pagi hari ini adalah tentang cinta ya. Kepada tanah air. Bisa kita mulai dari sekarang Pak Anto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa TVRI di mana saja berada, iman itu tidak saja sekedar percaya, tetapi iman itu kemuncaknya adalah cinta, yaitu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah cinta kepada Allah, otomatis kita akan cinta kepada sesama manusia dan cinta kepada tanah air. Kalau kita cinta kepada tanah air, kita mesti menjaga, mempertahankan, dan membuat kondisi tanah air selalu dalam keadaan damai, aman, makmur, dan sentosa. Kalau kondisi negara tidak aman, maka beribadah akan terganggu. Begitu juga ekonomi, politik, dan hal-hal lain akan terganggu. Jadi, bagaimana kita sebagai orang yang beriman, yang cinta kepada tanah air, punya andil untuk menciptakan kondisi negara menjadi makmur, sejahtera, aman, dan damai. Sebagai orang Islam, kita mesti mengikut cara Rasulullah. Beliau menanamkan rasa cinta dan takut kepada Allah yang sangat mendalam di hati para pengikutnya, yaitu para sahabat. Kesan dari tauhid yang benar-benar dihayati, bangsa Arab dari jahiliyah berubah menjadi bangsa baru yang kuat dan berwibawa. Mereka sangat mencintai Allah dan cinta kepada sesama manusia. Dari situ lahir perpaduan dan kekuatan bangsa. Cerminan masyarakatnya, cerminan masyarakat yang bertakwa. Di dalam Al-Quran, surat Al-Araf ayat 96, Allah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Dan sekiranya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi. Jadi untuk masyarakat bertakwa, Allah melimpahkan berkat dan rahmat-Nya. Berkat dalam ekonomi, berkat dalam bermasyarakat, pendidikan, kebudayaan, dan lain-lain. Sekali lagi para pemirsa TVRI, saya mengajak terutama untuk diri saya sendiri untuk menjadi orang yang bertakwa. Karena orang-orang bertakwa adalah aset negara dan ummah. Jadi orang-orang bertakwalah turunnya berkat dan rahmat dari Allah. Kemakmuran akan wujud, kekayaan melimpah ruah, masyarakat saling berkasih sayang bagaikan saudara satu ayah satu ibu. Jadi kalau sampai saat ini belum wujud kondisi negara kita seperti yang saya buatkan tadi, artinya kita belum menjadi orang yang bertakwa. Kita belum menjadi sebab datangnya berkat rahmat dari Allah. kita belum jadi sebab datangnya bantuan Allah, maka marilah sama-sama kita muhasabah dan memperbaiki diri. Wabihi wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Anto atau Mardian Toro ya, dari Ciputat, alhamdulillah sudah menyampaikan dakwahnya dengan sangat baik. Ya, kita masih menunggu finalis selanjutnya. Sudah ada Bapak Kastori. Assalamualaikum. Passwordnya Bapak? Iya. Silakan Bapak dimulai dari sekarang, waktunya 3 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi Assalatu wassalamu ala rasulillah ala alihi wa sahbihi wa mawala. Pemirsa TVRI yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mungkin air negara adalah kewajiban kita semua, karena kita dilahirkan, dibesarkan di negeri ini. Dan negeri ini merupakan negeri yang sangat subur dan makmur. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban kita untuk menjaganya, merawatnya, dan memeliharanya dengan cara antara lain, yang pertama dan menjaga persatuan. Dengan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, kita akan terhindar dari perpecahan. Kita harus sadar bahwa bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Bagaimana Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan jangan kamu bercerai-berai. Pemirsa, yang kedua yaitu dengan tidak membuat kerusakan. Berbuat kerusakan dalam suatu negara adalah dilarang oleh agama, apalagi kerusakan itu bisa menimbulkan bencana dan akan merugikan semua orang. Contoh saja seperti penebangan hutan secara liar, penangkapan ikan dengan bom dan lain-lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 41. Wa haram fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka bagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Yang ketiga, itu biasa menuntut ilmu. Menuntut ilmu adalah kewajiban kita. Masalah pendidikan adalah solusi yang terbaik untuk mengentaskan kemiskinan dan keterbelakangan. Tengok saja negara tetangga kita, Malaysia, yang dahulu belajar kepada kita. Namun sekarang mereka justru lebih maju dari kita, karena mereka telah mengembangkan pendidikan yang baik. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Mujadilah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat. Allah akan mendidik orang-orang yang beriman di antara dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kastori dari Tegal, Jawa Tengah, terima kasih juga telah berpartisipasi. Di ujung telepon sana kita sudah tersambung lagi dengan finalis berikutnya, Ibu Nur Hayati dari Tangerang, dari Banten. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Passwordnya Bu? Balighu anni walau ayat. Baik Bu, langsung saja Bu, waktu kita sudah sangat terbatas. Jangan lupa hitungan waktu mundur yang ada di layar yang hanya 3 menit. Kita bisa dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Jamaah kaum muslimin dan pemirsa TVRI yang berbahagia, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kita dituntut harus berlaku adil, sopan, santun, dan harus bisa menjaga keutuhan negara dan bangsa tersebut. sehingga terciptalah suatu negara yang adil dan makmur serta aman sentosa dan memberikan rasa kenyamanan dan keamanan bagi rakyatnya. Hal demikian bisa dicapai jika seluruh anak bangsa ini memiliki rasa cinta kepada negaranya. Karena dengan rasa cinta kepada negaranya akan mendorong beberapa hal di antaranya. Akan mendorong para pejabat dan pemerintah untuk berlaku adil dan membuat kebijakan-kebijakan yang memberikan kemajuan dan kemakmuran serta kemaslahatan bagi rakyatnya. Sebab itulah yang memang harus dikerjakan. Kaidah agama mengatakan, tasarruful iman ala ra'iyah manutum bil maslahah. Kebijakan pemerintah terhadap rakyatnya haruslah atas berdasarkan kemaslahatan bagi rakyatnya. Saudara-saudara yang berbahagia, dengan rasa cinta kepada negara, rakyat pun akan senantiasa tunduk dan patuh terhadap pemerintahnya. Karena tidak adanya kezaliman dan ketimpangan sosial yang memicu terjadinya perpecahan dan kecemburuan sosial. Karena patuh dan tunduknya rakyat terhadap pemimpinnya tersebut juga diperintahkan oleh Allah. Firman Allah surat An-Nisa ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Kemudian dengan rasa cinta kepada negara juga akan menimbulkan rasa kasih sayang terhadap sesama warga negara walaupun ia berbeda suku bangsa dan agamanya, karena kasih sayang tersebut diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Sabda Rasul, hadis riwayat Imam Ahmad, orang-orang yang pengasih akan dikasihi oleh yang maha pengasih, dan kasihilah olehmu apa yang di bumi niscaya kamu dikasihi yang di langit. Juga sabda Rasul, afdalul a'mal ba'dal imani billah at-tawaddudu ilan nas rawhul Baihaqi. Pekerjaan yang paling utama setelah iman kepada Allah adanya mencintai sesama manusia. Demikian kaum muslimin yang berbahagia, semoga negara kita dijadikan negara yang nyaman dan tentram serta subur makmur, aman, damai, sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Nur Hayati dari Tangerang. Dan kita sudah terhubung bersama finalis selanjutnya, ada Bapak Abdul Rojak dari Garut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Passwordnya Bapak. Iya, waktu kita terbatas Bapak, silahkan dimulai dari sekarang. Jadi kalau kita perlu tanya nih mungkin ke Pak Abdul Rojak ya, beliau adalah pemenang pada tanggal 23 April 2009. Pak, kira-kira masih mampukah Bapak ingin mempertahankan juara ini Pak, kira-kira? Ya, insyaallah. Amin, amin, amin. Baik, Pak. Saya ingin bertanya itu saja, ya. Pak. Ya, mungkinkan beliau. Silakan ya. Pak Abdul Rojak, kita bisa mulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa TVRI dimanapun anda berada, mencintai tanah air adalah bentuk perbuatan mukmin yang baik, berbentuk pengabdi kepada negara ataupun tanah air. Sesuai dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Quran surah An-Nisa, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasuli wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Pemirsa TVRI dimanapun anda berada yang dimuliakan Allah, bentuk cinta dan pengabdian tersebut antara lain yaitu dengan menjaga persatuan dan kesatuan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran nomor 103, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Menjaga persatuan dan berpegang teguhlah kamu semua di tali Allah, di tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Bentuk cinta yang kedua yaitu tidak merusak alam. Alam adalah bagian dari tanah air. Oleh karena itu kita patut mencintainya, yaitu dengan cara menjaganya dan merawat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat Ar-Rum nomor 41, Waharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liuziqahum ba'dal ladhi ya'amilu la'allahum yarji'un. telah nampak kerusakan di darat, di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Kemudian bentuk cinta yang ketiga yaitu mencintai sesama manusia, mencintai sesama muslim. Rasulullah SAW bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhi ma yuhibbu li nafsi." Seseorang di antara kalian tidak dikatakan beriman sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai diri sendiri. Mudah-mudahan kita dapat mengambil dari yang tiga itu, yaitu bisa mengamalkannya, menjaga persatuan dan kesatuan, dan tidak merusak alam lingkungan kita. Dan yang ketiga yaitu mencintai sesama manusia dan sesama muslim. Mudah-mudahan bermanfaat di dunia wal akhirah. Wallahu muwaffiqina wa mufariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdul Razak dari Garut. Dari Garut. Terima kasih juga telah berpartisipasi. Dan kita tadi akan coba menghubungi kembali di Ahmad Wahyudin Yati Sahal, yang tadinya kita tidak begitu jelas menerima ketika tadi menyampaikan materinya. Kita akan coba sambungkan lagi ke beliau ya, ke adik kita ini. Assalamualaikum. Adik Wahyu. Ya, mohon maaf, berapa tahun sih umurnya? 5 tahun. Subhanallah, 5 tahun sudah bisa begini. Dek, nanti kalau berbicara teleponnya jangan terlalu dekat dengan mulut ya, Dek. Oh, iya. Oke, agak-agak kalau bisa cari-cari sinyal sedikit lah, Dek. Sudah siap, Dek Ahmad? Di Wahyu? Iya. Oke, silakan bisa dimulai dari sekarang. Baik, nampaknya kita masih belum terlalu jelas ya menangkap apa yang Dewa Yu sampaikan tadi ya. Betul, tadi waktu ketika mungkin orang tuanya yang terima, jelas sekali gitu ya. Ini apakah karena sinyalnya atau karena berubah apa? Kalau misalkan masih ada nomor telepon rumah, alangkah baiknya jika diberikan. Namun sayang sekali kita terbatas oleh waktu dan kita harus mendengarkan evaluasi dari Dewan Hakim kita ya. Disampaikan oleh Bapak Dr. K.I. Haji Azami Samiun Jazuli. Silakan Ustaz. Silakan Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita menikmati ya tausiah yang disampaikan saudara-saudaraku yang ada di grand final ini. Sudah barang tentu ya, tanpa mujamalah basa-basi, apa yang disampaikan ya secara umum adalah baik ya. Akan lebih baik lagi kalau ada ya fokus atau penekanan yang berkaitan dengan kata cinta al-hub. Dalam akidah dikatakan bahwasanya ya, al-hubbu wal-bughdu itu min samimil akidah. Jadi cinta dan benci merupakan esensi daripada akidah Islamiyah atau keimanan. Oleh karena itu ya, dalam ya, menyampaikan pesan-pesan cinta kepada tanah air, perlu ditekankan ya, semangat keimanan, cinta yang didasari oleh keimanan. Makanya tadi ayat-ayat yang disampaikan oleh para da'i kita sebenarnya sudah memberikan penjelasan kepada kita, tapi perlu dipertegas ya, selalu dikaitkan dengan keimanan. Umpamanya dalam surat Al-A'raf tadi, walau anna ahlul qura amanu wattaqwa la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Atau juga dalam surat Ibrahim ayat 35, wa idz qala Ibrahim rabbi ja'al hadzal balada aminan wajudni wa bani an na'budal asnam. Jadi cinta kepada tanah air itu berangkat daripada akidah yang benar dan dijauhkan dari syirik. Makanya ayat selanjutnya Allah katakan, Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Nah, ini yang mungkin perlu ditekankan, karena seseorang ketika imannya benar, maka dia akan mampu memproduksi kebaikan-kebaikan yang begitu banyak. Yang kedua yang perlu ditekankan, wallahu alam, adalah cinta tanah air itu tidak bisa ya dilakukan dengan melaksanakan kemaksiatan. Karena sebagian orang dengan dalih cinta pada tanah air, tapi yang terjadi adalah kemaksiatan yang dilakukan. Jadi ketika kita cinta kepada tanah air, saudaraku yang saya cintai karena Allah, hendaknya cinta itu ya dilakukan ya, diterjemahkan dalam kehidupan berupa ketaatan-ketaatan kepada Allah, sehingga Allah akan memberikan keberkahan ya dari langit dan dari bumi atau dari seluruh penjuru. Ini saja barangkali yang bisa saya sampaikan dari saya. Mungkin Ustazuna Ustazulfi akan menyampaikan tambahannya, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Ada beberapa catatan yang harus saya sampaikan. Sekalipun pada prinsipnya di grand final ini semakin bagus. Yang pertama, yang Haji Abdul Khalik ini gayanya terlalu meniru seorang dai kondang ya. Dan di awal saja sudah langsung naik beliau. Harusnya datar dulu, baru naik, baru datar lagi, baru naik lagi. Ini untuk Pak peserta pertama. Untuk peserta kedua, karena ada kesan baca, nanti di akhirnya ada waktu 5 detik lagi yang belum selesai. Seharusnya dimainkan apa penutupnya dengan bacaan alhamdulillah atau wallahul muwaffiq kalau di NU mungkin, atau wabillahi taufiq wal hidayah, sehingga waktunya bisa sampai selesai. Dan Ibu Siti Kamila ya, ketika membacakan ayat dalam surahnya sudah dibacakan, ayatnya sudah dibacakan, setelah Al-Quran dibacakan, jangan lagi mengatakan Al-Ayah, karena sudah dibacakan, dua-duanya sudah dibacakan, kecuali kalau belum. Terus Ibu A'a Solihah baca Al-Qurannya masih terpengaruh logat Sunda, Warubun Gofur, itu pakai logat Sunda. Sedangkan adik Wahyu sayang ya, agak sedikit kita gak bisa menangkapnya. Sedangkan peserta kelima Pak Anto dialogis, datar dan cenderung penasehat, bukan pendakwah. Sehingga kayak Buya Hamka. Mungkin kalau kita sudah agak sedikit senior gitu mungkin bisa. Atau Pak Kiai yang sudah sepuh memberikan nasihatnya mungkin bisa. Namun untuk berdakwah sepertinya harus ada gaya-gaya tambahan. Terus untuk peserta keenamnya masih terlalu umum bahasannya. Sedangkan untuk Ibu Nur Hayati terlalu cepat. Terus ketika menukil ayat jangan diawali dengan bismillah, akan tapi a'udzubillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, atiullaha wa atiur rasul. Terus beliau ketika menyebutkan rasul selalu tanpa sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan menurut kaidah ulama hadis, orang yang menyebut rasul tanpa menyebutnya atau tanpa mengiringnya dengan sallallahu alaihi wasallam adalah termasuk orang-orang yang pelit. Bahkan dulu waktu saya kuliah, kalau saya menulis hadis pakai qala Rasulullah tanpa sallallahu alaihi wasallam, itu tidak lulus, Bu. Dan terakhir peserta ke-8, pembahasannya terlalu meluas sehingga kurang fokus. Nah, ini mungkin catatan dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, Ustaz Dr. Kiai Haji Ahzami Samion Jazuli dan Dr. Haji Ahmad Muslimatullah, terima kasih sudah memberikan evaluasinya buat kita semua. Dan Mbak Ivi, kira-kira siapa pemenang kita pada kesempatan hari ini? Finalis yang terbaik pada episode kali ini adalah Ibu Hajah Kamila MPDI dari Banjarmasin dengan nilai 174. Selamat kepada Ibu. Baik, barakallah ya. Di ujung telepon kelihatannya kita sudah tersambung dengan Ibu Hajah Kamila. Assalamualaikum Bu Hajah. Assalamualaikum Bu Hajah Kamila. Assalamualaikum. Baik, kita masih menantikan sebenarnya. Bu Hajah Kamila, assalamualaikum. Baik. Nah, kita ingin minta dapat tips gitu ya, bagi para pemirsa yang lainnya, bagaimana agar ibu bisa sharing kepada kita semua, bisa jadi juara gitu. Dan tolong komentari juga tadi catatan Dewan Hakim terhadap diri Ibu Siti Kamila tadi. Silahkan Bu, berikan tipsnya buat kita semua. Ya, terima kasih. Di sini ada mungkin kali ini yang sedikit akan saya sampaikan. Namanya di dalam lomba atau petunjuk dakwah ini, menurut saya sangat berbicara untuk memacu bagi kita sebagai orang Muslim yang sekalipun baik pendakwah tentunya. Oke. Baik, Bu Haji Kamela. Bu Haji Kamela. Iya. Sayang sekali waktu kita sangat terbatas. Sebenarnya kita ingin bicara lebih jauh kepada beliau lagi, ya. Namun waktu kita sangat terbatas sekali Mas Haji dan kita sudah berada di penghujung acara ya. Baik. Tema kita pekan depan tentang mengutamakan kehidupan akhirat ya. Jangan lupa tema kita pekan depan adalah tentang mengutamakan kehidupan akhirat. Kehidupan akhirat. Dan sekali lagi kami berterima kasih kepada para finalis yang sudah bergabung pada kesempatan pagi hari ini, dan khususnya selamat kepada Ibu Hajah Siti Kamila ya. Dan bagi dai-daiyah yang belum berkesempatan, jangan perlu khawatir, jangan perlu gundah dan risau, insyaallah pekan depan kita akan sambung kembali. Ya. Dan kita harus tutup kelihatannya, Mbak Livi. Ya, betul sekali. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda bersama kami. Saya Livi Revina dan rekan kami Rahmaji Asmori. Ya, mohon undur diri dari hadapan Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.